Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Nasihati lin Nisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang pemanfaatan nikmat Allah berupa lidah yang benar. Selanjutnya disampaikan oleh penulis, wa mislu dzikri, semisal memanfaatkan lidah untuk berzikir, sebagaimana firman Rabbuna fi kitabihil aziz, firman Allah subhanahu wa ta'ala di kitabnya yang mulia, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslim laki-laki dan perempuan dan seterusnya sampai akhir ayat, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, dan laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Allah siapkan bagi mereka maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan ganjaran yang besar. Terdapat sejumlah penjelasan tentang orang yang banyak mengingat Allah dan penjelasan yang dinilai sebagai penjelasan terbaik dalam hal ini adalah orang yang membaca zikir-zikir yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur lagi. Baca doa bangun tidur, doa ke kamar mandi, doa melepas pakaian atau bacaan ketika anda wudu, setelah wudu dan seterusnya, setelah selesai sholat fardu, zikir pagi petang dan seterusnya. Maka siapa yang mengisi hari-harinya dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan membaca zikir-zikir yang dituntunkan, maka inilah orang yang Allah puji dengan sebutan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan zakirat, dan wanita yang banyak mengingat Allah. Untuk melengkapi, coba kita tengok tafsir surat Al-Ahzab di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Di ayat yang ke-35. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir tentang adzakirinallaha katsira wa dzakirat, dan lelaki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, bi qulubihim wa alsinatihim, dengan hati dan lisan dalam jumlah yang banyak, siran wa alaniatan, baik dalam kondisi sepi sendiri ataupun ketika bersama banyak orang, Allah siapkan untuk mereka ampunan dosa dan Allah siapkan bagi mereka pahala yang besar pada hari kiamat, dan yang dimaksud dengan ajran azim adalah surga. Dan berkenaan dengan keutamaan zikir, terdapat hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga diriwayatkan At-Tirmidzi, dan ini redaksi At-Tirmidzi dari Abu Darda. Dan sahabat Abu Darda nama aslinya adalah Uwaimir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku beritahukan kepada kalian sebaik-baik amal kalian dan yang paling suci di sisi penguasa kalian yaitu Allah, dan yang paling tinggi untuk derajat kalian dan lebih baik bagi kalian dibandingkan bersedekah, menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik dibandingkan jihad perang di jalan Allah. Dengan kalian berjumpa musuh, lantas kalian menebas leher musuh dan mereka menebas leher kalian. Para sahabat mengatakan, tentu kami mau wahai Rasulullah. Amal apa itu? Nabi sampaikan, zikrullahi, zikir mengingat Allah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari azab Allah dibandingkan berzikir mengingat Allah. Dan di sini dimasukkan oleh Syekh Muqbil di kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Kandungan hadis ini menimbulkan iskal dalam pandangan para ulama, karena zikir dinyatakan lebih afdal daripada sedekah, dan dinyatakan lebih afdal dibandingkan jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk melengkapi pembahasan berkenaan dengan hadis ini, ingin dibacakan buku tentang buku yang berjudul Tuhfatul Dzakirin karya Muhammad Ali Asy-Syaukani rahimallahu taala, yang membahas berkenaan dengan hadis-hadis seputar zikir. Ada pembahasan tentang hal ini, gimana memaknai hadis ini. Kebingungan sebagian, iskal yang dialami oleh sebagian ulama untuk hadis ini, hadis yang mengatakan bahasanya zikir itu lebih afdal daripada sedekah. Dan jawabannya, beliau sampaikan di Tuhfatul Dzakirin yang ada di Waqfiyah di halaman yang ke-14. Sebagian ulama membawakan problem berkaitan dengan hadis ini dengan mengatakan bahasanya sedekah harta itu manfaatnya melebar kepada orang lain, lain hanya dengan zikir yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Dan kaedah mengatakan yang manfaatnya melebar, dirasakan oleh banyak orang, itu lebih utama daripada yang manfaatnya terbatas kepada pelakunya. Maka jawaban dari Al-Halimi atau Al-Hulaimi tentang hal ini, bahasanya zikir yang dimaksudkan bukan hanya zikir lisan semata, namun zikir lisan dan hati dua-duanya. Dan zikir hati itu amal yang paling utama, karena zikir hati itu berarti mencegah orang untuk teledor dalam ketaatan, mencegah untuk melakukan maksiat dan kejelekan. Jadi zikir yang lebih utama dibandingkan infak daripada sedekah adalah zikir yang memadukan antara lisan dan hati. Jawaban yang semisal juga disampaikan oleh Baihaqi, disebutkan oleh Baihaqi di Su'abul Iman, dan beliau menyetujuinya. Dan Baihaqi mengutip dari An-Nawawi bahasanya zikir lisan diiringi dengan kehadiran hati lebih utama dibandingkan zikir hati saja, dengan alasan sibuknya dua anggota badan melakukan hal yang Allah ridai itu lebih utama dibandingkan sibuknya satu anggota badan, dan sibuknya tiga anggota badan lebih afdal daripada sibuknya dua anggota badan, dan semakin bertambah maka lebih afdal. Itu. Kemudian Syaukani membahas tentang hadis ini, hadis yang kita baca di Nasihatil Linnisa, ala ukhbirkum bi khairi a'malikum ba askaha inda malikikum ba'ar wa arfa'iha fi darajatikum ba khairu lakum min infaqi adzahab wal fiddah, dan seterusnya. Lihat bahas. Maka Nabi katakan zikir lebih adalah bi khairi a'malikum, sebaik-baik amal kalian. Maka hadis ini dalil bahwa zikir itu adalah khairul a'mali, adalah sebaik-baik amal, lebih baik dibandingkan semua amal, karena di sini ada jamak mudhaf. Bi khairi a'malikum. Ada jamak yang mudhaf kepada dhamir. Demikian juga di sini disebutkan kalau zikir itu adalah aska. Amal yang paling suci, amal yang paling tinggi. Aska di kata-kata zakat artinya berkembang dan berkah. Maka redaksi-redaksi yang ada di hadis ini menunjukkan bahwa zikir adalah lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan semua amal yang dilakukan oleh hamba. Karena zikir adalah yang paling banyak berkembang dan berkahnya dan yang paling tinggi derajatnya. Maka dalam hadis ini terdapat motivasi luar biasa untuk berzikir. Karena sebutan amal di sini mencakup semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba, kainan makana, apapun amal tersebut. Bahkan Nabi sampaikan lebih baik daripada bersedekah dengan emas dan perak. Kemudian di sini disebutkan infak emas dan perak setelah disebutkan sebagai amal yang paling utama dan yang paling suci. Maka ini di sini berarti ada atful khas alal am, menunjukkan istimewanya amal sedekah. Meskipun demikian, zikir tetap lebih utama. Demikian juga zikir lebih utama daripada jihad perang. Maka di sini ada atful khas alal am, karena sebenarnya jihad itu bagian dari amal. Ditambah lagi jihad itu adalah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan banyak amal. Maka disebutkan secara khusus dua amal ini, ya, sedekah dan jihad. Setelah disebutkan seluruh amal, ini adalah ziyadatu ta'kid, adalah tambahan penegasan yang menunjukkan bahasanya zikir itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan semua amal. Dan ini adalah kalimat hiperbol menunjukkan keutamaan zikir. Dan disebutkannya secara khusus sedekah dan jihad ini untuk dalam rangka mengantisipasi prasangka sebagian orang yang tidak tepat. Bahasanya yang dimaksud amal di sini, oh selain sedekah, yang dimaksud amal di sini selain jihad. Nah, maka di hadis ini juga ada problem dalam benak para ulama peneliti dan pengkaji. Karena zikir dinilai lebih unggul daripada jihad. Padahal terdapat banyak dalil-dalil yang sahih, kata Syaukani, yang menunjukkan bahasanya jihad adalah amal yang paling utama. Nah, gimana komprominya? Maka ada sebagian ulama yang mengkompromikan bahasanya perbedaan tentang mana yang lebih utama ini adalah bi'tibaril askhas wal ahwal, memperhatikan person dan keadaan. Maka siapa yang mampu jihad, memiliki pengaruh yang besar yang kuat dalam jihad, amal yang paling utama untuknya jihad. Namun siapa yang duitnya banyak, maka amal yang paling afdol baginya adalah bersedekah. Dan siapa yang tidak punya dua hal di atas, tidak bukan orang yang hartanya berlimpah, bukan pula orang yang gagah perkasa di medan perang, maka amal yang paling utama untuknya adalah zikir, salat atau yang lain. Ada yang memberikan jawaban demikian, meskipun ya ini tidak jawaban yang memuaskan, karena di hadis yang kita baca di Nasihatul Nisa tegas mengatakan zikir lebih utama daripada jihad. Demikian juga di antara terdapat hadis yang menunjukkan bahasa zikir itu adalah lebih baik daripada jihad dan sedekah. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Mu'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bertanya pada Rasul, siapakah mujahid yang paling besar pahalanya? Nabi katakan yang paling banyak berzikir. Kemudian orang tersebut bertanya, orang sholat seperti apa yang paling besar pahalanya? Nabi katakan yang paling banyak berzikir. Kemudian ditanyakan tentang sholat, zakat, dan haji. Maka untuk semua pertanyaan Nabi menjawab yang paling banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mengacu pada hadis ini, dan ini di antara hal yang menenteramkan hati adalah mengacu pada hadis ini. Kenapa zikir itu disebut sebagai jihad yang paling utama atau amal yang paling utama melebihi sedekah dan jihad? Karena di setiap amal yang paling utama adalah yang paling banyak berzikir mengingat Allah ketika melakukan amal tersebut. Mujahid yang paling utama yang paling banyak mengingat Allah. Orang yang bersedekah yang paling utama yang dalam sedekah paling banyak mengingat Allah. Orang yang sholat yang paling utama adalah orang yang ketika sholat paling banyak mengingat Allah. Ini diantara penjelasan tentang hal ini. Kenapa demikian? Karena dia adalah kunci keutamaan amal. Ini keutamaan amal di setiap amal. Itu di antara hal yang mungkin bisa memberi sedikit memberi jawaban tentang kenapa zikir adalah amal yang paling utama. Kita kembali ke kitab Nasihatul Linisa. Nah, selanjutnya wa mislul istighfar, dan di antara kegiatan yang bermanfaat untuk lisan adalah istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, sungguh beruntung siapa yang menjumpai di lembaran catatan amalnya istighfaran katsira." Tercatat dia adalah orang yang banyak beristighfar. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Abdullah bin Busr. Ya, berkenaan dengan istighfar. Ya, istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan redaksi istighfar tidak harus astagfirullah, astagfirullah. Namun semua kata-kata yang maknanya meminta ampun kepada Allah. Boleh jadi Rabbir Firli, Watub Alayya, atau Rabbir Firli, Rabbir Firli. Itu tergolong istighfar. Dan di antara hal yang menarik untuk dicermati, apa beda istighfar dengan taubat? Ya, apa beda istighfar dan taubat? Dan untuk melengkapi bahasan ini ingin dibacakan Sarah Wasiyah As-Sughra karya Wasiyah As-Sughra, yaitu karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sarah disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala wa faqahu. Ada pembahasan hal bainal istighfar wa taubati farqun, adakah perbedaan istighfar dan taubat, ataukah memohon ampunan istighfar itu sama dengan taubat? Jawabannya, bertobat itu berbeda dengan memohon ampunan. Perbedaannya ada dua. Yang pertama, tobat itu memiliki waktu akhir. Ya, tobat itu memiliki waktu akhir setelah matahari terbit dari barat, pintu tobat sudah tertutup. Kemudian memohon ampunan atau memohonkan ampunan atau memohon ampun itu berakhir dengan nyawa sampai di tenggorokan. Wa amat istighfaru fala waqtalahu. Sedangkan memohon ampunan itu tidak ada waktu akhirnya. Oleh karena itu ada amal soleh memintakan ampunan untuk orang yang telah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dan dimakamkan dan dikuburkan. Namun tidak ada la yutabu anhu, tidak ada ditobatkan. Tidak ada tobat setelah meninggal dunia. Karena tidak ada tobat setelah nyawa sampai di tenggorokan. Nah, kalau istighfar, memohonkan ampunan bisa dilakukan oleh orang lain untuk orang yang telah meninggal dunia. Tapi kalau mentobatkan orang lain tidak bisa. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, memintakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal dunia bisa dilakukan. Tapi mewakili orang lain untuk bertobat kepada Allah tidak bisa. Kemudian perbedaan yang kedua antara tobat dan istighfar atau memohon ampunan adalah tobat itu hanyalah dilakukan oleh pelaku dosa. Hanya dilakukan oleh pendosa. Sedangkan istighfar itu bisa dilakukan oleh pendosa dan orang yang tidak punya dosa. Nah, ini dua perbedaan antara istighfar dan taubat. Kalau taubat itu pelakunya adalah khas pendosa, istighfar bisa dilakukan oleh orang yang berdosa dan orang yang tidak berdosa. Kemudian tobat, pintu tobat itu berakhir di perbedaan yang pertama. Tobat itu ada pintu akhirnya adalah ketika nyawa sampai di tenggorokan. Setelah meninggal dunia, maka tidak ada orang yang bisa mewakili orang lain, mewakili tobat orang lain. Ya, sedangkan istighfar itu bisa dilakukan meskipun orangnya telah meninggal dunia. Ya, dalam bentuk kita doakan orang yang telah meninggal dunia agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kita kembali ke buku. Ya, amal soleh dengan lidah yang lainnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah diantara sebab keberuntungan. Faktor untuk mendapatkan keberuntungan. Dan al-falah itu adalah satu kata dalam bahasa Arab yang cakupan maknanya luas sekali. Karena al-falah itu artinya mendapatkan apa yang diharapkan dan terhindar dari hal yang dikhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, "Hendaklah ada di antara kalian satu rombongan, sekelompok orang yang mengajak pada kebaikan." Ya, maka ini bersifat persuasif, mengajak pada kebaikan. Nah, ini berbeda dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau amar ma'ruf itu perintah, bukan hanya mengajak. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Maka ma'ruf nahi mungkar itu yang ada dalam gambaran adalah misalnya orang yang atasan memerintahkan bawahannya. Seorang majikan memerintahkan karyawannya untuk semua sholat. Ayo semua sholat duhur. Tidak boleh. Tidak sholat duhur. Ini amar ma'ruf dan semisal itu nahi mungkar. Wa ulaika humul muflihun, orang yang seperti itu yang persuasif mengajak pada kebaikan, demikian juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hanyalah mereka orang yang betul-betul beruntung. Kemudian wa huwa, dan amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk sedekah. Sebagaimana dalam hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, Nabi sampaikan, setiap ruas tulang manusia alaihi sedekah, ada kewajiban untuk disedekahi. Sulama di catatan kaki maknanya mafasil. Maknanya mafasil, ruas-ruas tulang. Itu setiap ruasnya perlu disedekahi. Dan Nabi sampaikan, dan ini setiap harinya. Dan Nabi sampaikan di hadis yang lain, ruas tulang manusia itu ada 360 ruas tulang. Wa fihi, dan termasuk sedekah adalah amrun bima'rufin wa nahyun anin mungkarin sedaqatun, dan amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Wa mislu husnil kalami. Dan di antara amal kebajikan dengan lisan adalah tutur kata yang baik. Fa innahu, maka sesungguhnya husnul kalam itu wiqayatu minan nari, pelindung dari neraka. Maka kalimat ini dibuka dengan inna, dan dalam bahasa Arab dalam pelajaran ilmu balaghah satu kalimat itu dibuka dengan inna. Ini cocoknya manakala ditujukan kepada orang yang ragu-ragu. Maka boleh jadi orang kurang percaya. Masa sekedar ngomong yang baik itu bisa selamat dari neraka. Ini kan gampang seperti itu. Ya, maka karena boleh jadi ada orang yang ragu-ragu dengan hal ini, maka digunakanlah taukid. Sungguh. Ya, sungguh tutur kata yang baik, tutur kata yang menyenangkan, baik dalam bentuk tutur kata dalam bentuk tulisan ataupun lisan, itu akan menjaga orangnya dari neraka. Sebagaimana hadis ya yang diriatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan hadasana Abdul Walid qol hadasana Syu'bah qala akhbarani Amr anil Khaythamah an Adi ibn Hatim, dari salah satu sahabat Nabi Adi bin Hatim, yang sahabat Nabi yang dulunya Nasrani dan ayahnya Hatim, itu disebut dengan sebutan Hatim At-Ta'i, adalah orang yang sangat terkenal sangat-sangat dermawan di masa jahiliyah. Namun Nabi tegaskan dermawannya di masa jahiliyah itu tidak manfaat di akhirat. Karena dia tidak beriman, dan karena sedekahnya itu sedekah yang mengandung pamrih. Qal Adib bin Hatim mengatakan, Nabi SAW menyebutkan neraka, membahas neraka, lantas Nabi meminta perlindungan dari neraka. Wa asyaha yuwajihihi. Asaha wajahu artinya seartinya berpaling dalam keadaan cemberut. Asaha biwajihi a'rada takaruhat. Memalingkan muka karena tidak nyaman. Memalingkan muka. Kemudian Nabi membahas neraka dan Nabi minta perlindungan dari neraka dan Nabi memalingkan mukanya. Subah mengatakan, kalau dua kali jelas saya tidak ragu. Kemudian Nabi mengatakan, ittaqun nar, jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun hanya bersedekah dengan separuh dari satu butir kurma. Ini luar biasanya sedekah dalam menjaga seseorang dari api neraka. Jika separuh dari satu butir kurma itu bisa menjaga dari neraka, gimana kalau satu butir utuh? Gimana kalau 5.000? Gimana kalau 10.000? Gimana kalau 100.000? Gimana kalau 500.000? Gimana kalau 1.000.000? Enggak, tentu satu hal yang sangat-sangat bermanfaat untuk menjaga diri dari neraka. Fa ilam tajid, jika tidak Anda jumpai harta yang bisa digunakan untuk sedekah, maka cara berlindung dari neraka adalah bikalimatin thayyibatin, adalah dengan tutur kata yang baik. Dan tutur kata yang baik itu satu hal yang berkaitan erat dengan budaya. Berbeda-beda dengan perbedaan masyarakat, suku, bahasa dan zaman. Ya, oleh karena itu, tidaknya seorang Muslim mengenali bahasa masyarakatnya. Mengenali bahasa masyarakatnya sehingga bisa bertutur kata yang baik, bukan bertutur kata yang kasar, yang keras, kesannya negatif. Misalnya, boleh jadi di satu masyarakat yang lembut, maka kata-kata kamu itu kasar. Dikamu-kamukan itu kasar. Maka ketika itu penggunaan kata-kata ini bukan kalimat thayyibah. Dan boleh bisa jadi di satu masyarakat ini orang-orang yang lembut hatinya itu menilai bahasanya Anda itu kasar. Sehingga menganda-andakan itu satu hal yang kasar. Maka memakainya adalah tutur kata tidak termasuk kalimat thayyibah. Maka dirasa bahasanya menyebut namanya Ibu Fulan, Ibu Fulana, nah, itu lebih lembut daripada Anda. Itu lebih lembut Ibu Fulana, Mbak Fulana, nah, itu lebih lembut daripada kamu atau ente atau Anda. Meskipun bisa jadi di sikon tertentu, sikonnya sikon akrab, kamu itu bisa saja tidak kasar. Seorang yang berkata kepada istrinya, aku cinta kamu. itu bisa jadi kata-kata yang kalimat thayyibah. Namun di sikon, di konteks yang lain, kamu adalah bentuk kasar. Maka ketika kamu dan Anda ini di misalnya diubah ke bahasa bahasa Arab misalnya, bisa saja itu nilainya kasar. Anti itu kasar. Anta itu bisa saja nilainya kasar. Orang lebih nyaman dipanggil Mbak Fulanah daripada anti. Boleh jadi antum itu kurang lembut. Antum, anta kasar, antum kurang lembut. Namun Mas Fulan itu mah lembut. Bapak Fulan itu malah lebih lembut. Intinya yang namanya kalimat thayyibah, perkataan tutur kata yang baik, yang menyenangkan, itu harus mempertimbangkan budaya sehingga budaya berbahasa. Maka hendaknya seorang muslim mencermati budaya berbahasa di lingkungannya. Maka budaya sama-sama bahasa Indonesia atau dominasi bahasa Indonesia, bisa saja bahasa di Jakarta berbeda dengan kalimat thayyibah di kalimat yang baik di Jogja. Bisa saja di Jakarta itu menggunakan penggunaan kata-kata inti itu orang itu enjoy-enjoy saja, namun di sini di Jogja itu dinilai sebagai satu hal yang enggak nyaman didengar telinga dan dirasa oleh hati. Maka hendaknya masing-masing kita perhatian di manakah lingkungan tempat dia tinggal. Wa huwa naw'un min anwa'is sadaqah. Dan tutur kata yang baik ada di antara bentuk sedekah sebagaimana dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang manusia alaihi sadaqah, wajib disedekahi. Dan ini kewajiban tiap hari. Di setiap hari terbit matahari padanya. Namun bersikap adil di antara dua orang itu sedekah. Apa yang dimaksud adil? Ya, catatan kaki ternyata maknanya adalah mendamaikan. Ya, mendamaikan dua orang yang ribut, dua orang yang saling mendiamkan, ya itu sedekah. Membantu seseorang untuk ke kendaraannya dalam bentuk yahmilu alaiha, mengangkat orang tersebut supaya bisa naik ke kendaraannya, boleh jadi dalam bahasa sekarang menggendongnya supaya bisa masuk ke dalam mobil atau ke dalam ambulan. Oh ya, fa'alai mata'ahu, atau mengangkat barangnya supaya berada di atas kendaraan, itu sedekah. Kemudian yang jadi mahalu syahid, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, dan perkataan yang baik dan menyenangkan itu sedekah. Dan setiap langkah yang dilakukan oleh seseorang, berarti ini laki-laki, ila salat untuk salat jamaah di masjid, itu sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan, itu sedekah. Boleh jadi bentuknya menyingkirkan gangguan itu kalau bentuknya ada oli atau adalah dengan menutupinya, pasir dengan membuangnya, paku dengan menyingkirkannya. Ya, dan gangguan di sini boleh jadi gangguan bau, misalnya sampah. Maka menyingkirkan sampah dari jalan sehingga orang yang lewat tidak terganggu bau sampah. Nah, ini sedekah. Demikian ini redaksinya adalah redaksi yang ada dalam Sahih Bukhari. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, hadasana Adam, qal hadasana Syu'bah, qal hadasana Sa'id ibn Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari, dari ayahnya. Ayahnya berarti Abu Burdah. Dari kakeknya, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Ini Abu Musa al-Ash'ari, itu nama aslinya Abdullah bin Qais. Dan al-Ash'ari itu satu kabilah di negeri Yaman. Maka nenek moyang Abu Musa ini bergelar dengan sebutan Al-Ash'ar, yang artinya banyak bulunya. dikarenakan cikal bakal Abu Musa ini, nenek moyangnya, kakek moyangnya lahir dalam keadaan seluruh badan penuh bulu. Ya, akhirnya anak keturunannya disebut Asy'ari. Nabi SAW menyampaikan, menjadi kewajiban setiap muslim untuk bersedekah. Sahabat bertanya, jika dia tidak menjumpai harta untuk sedekah, maka Nabi katakan, ya kerja. Masya Allah ya. Enggak punya duit untuk sedekah, wahai Nabi, faya'mal biyadahi, kerja dengan tangannya, kerja dengan badannya. Sehingga dia memberikan manfaat untuk dirinya, dapat duit untuk memenuhi nafkah dirinya, setelah itu duit yang lain, sebagian duit bisa disedekahkan. Sahabat bertanya, jika dia tidak mampu kerja atau tidak mau melakukannya, maka Nabi katakan, menolong orang yang punya hajat, orang yang malhub, kesusahan, itu sedekah. Jika dia tidak melakukannya, maka Nabi katakan, hendaklah dia memerintahkan kebaikan atau al-ma'ruf. Jika dia tidak melakukannya, maka Nabi katakan, fayumsiku anisyari, jangan mengganggu, jangan usil, jangan zalim. Fa innahu lahu shadaqah. Tidak mengganggu orang lain, itu nilainya adalah sedekah. Ya, demikian yang bisa dibaca di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang menyimak kajian ini, baik secara langsung ataupun melalui rekamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, keluar dari Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.